السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقطت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أخوات، saudari wanita muslimah dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah, bersyukur kepadanya. Kesempatan duduk di majelis ilmu, apalagi di majelis di mana kita duduk bersama ahlinya, adalah nikmat yang sangat besar. Kesempatan untuk mendalami ilmu syar'i, bertanya terhadap berbagai macam problema-problema yang kita hadapi dalam kehidupan beragama maupun kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini insyaallah taala, ibu-ibu saudari wanita muslimat, kita bersama Fadilatul Syekh Fadilatul Syekh Syadi bin Salim Al-Nu'man. Dan beliau tahun yang lalu juga sudah berkunjung ke Pekanbaru. Alhamdulillah tahun ini dalam safari dakwah beliau, kota yang pertama beliau kunjungi adalah Pekanbaru. Jadi beliau sesampai di Jakarta dari Yaman, kemudian beliau langsung ke Pekanbaru, dan nanti hari Senin beliau kembali ke Jakarta di Bekasi. Setelah itu beliau ke Irian Jaya. Beliau melanjutkan perjalanan dakwah ke Irian Jaya. Nah, ini tentu kesempatan yang berharga bagi kita semuanya, apalagi Syekh Hafizahullah Ta'ala cukup senang di Pekanbaru melihat begitu bersemangatnya kaum muslimin dan juga muslimat untuk menuntut ilmu di kota ini. Ibu-ibu saudari wanita muslimah, pada kesempatan ini juga saya umumkan, saya informasikan, kajian kita ini juga disiarkan langsung melalui Telaga Hati TV dan juga Radio Hidayah 103,4 FM. Juga siaran kita atau kajian kita pagi hari ini direlai oleh beberapa radio, yaitu Radio Insani FM Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Majas Jamilur Rahman Jogja, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan juga Radio Bas FM Salatiga. Mudah-mudahan kajian yang dipancarluaskan langsung dari Pekanbaru ini bermanfaat dan berguna bagi kita kaum muslimin di Pekanbaru khususnya, serta kaum muslimin dimanapun berada yang pagi hari ini mengikuti kajian ini melalui radio-radio yang merelainya. Baiklah, akhwat semuanya, pagi hari ini insyaAllah tema kajian kita adalah tegar di atas agama. Untuk mempersingkat waktu dan agar lebih bermanfaat bagi kita semuanya, waktu dan tempat kita serahkan kepada Syekh. Ila fadilati Syekh Syadi An-Nu'mani falitufaddal mashkura. Innalhamdulillah nahmaduh ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فأود أولا أن أشكر القائمين على هذا المسجد المبارك على حسن استقبالهم لنا في هذا المكان، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وسيكون موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى موضوع مهم جدا يهم كل مسلم، خاصة في زمن الفتن الذي نعيش فيه، ألا وهو موضوع الثبات على دين الله. Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan, pertama saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada pengurus masjid ini yang telah menyambut dengan sambutan yang sangat baik, sebagaimana juga saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang mengatur acara ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang permasalahan yang sangat penting, khususnya bagi kita yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Wa ta'udu ahammiyat al-kalam fi mawdu' al-thabati ala dinillahi azza wa jal khasatan fi hadha al-zaman ila iddati asbab. Awal hadhihi al-asbab هو كثرة الفتن من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات التي تحيط بالمسلمين في هذا الزمان. Dan urgensi pentingnya kita membicarakan masalah tegar di atas agama khususnya di zaman sekarang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, sebab pentingnya kita membahas ini yaitu banyaknya fitnah-fitnah yang meliputi kehidupan kita, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang banyak menerpa kita dalam kehidupan ini. Fitan syahwat allati tuhituna katsira, fa hunak fitnatul mal wa katsirun min an-nas tuhituhu hadhihi al-fitnah وكذلك فتنة النساء وكذلك فتنة الجاه والملك وكذلك فتنة الأولاد وغيرها من فتن كثيرة تدخل في باب فتن الشهوات تحيط بالمسلمين وتكثر في هذا الزمان. فتنة شهوات yang meliputi kehidupan kita banyak sekali. Di antaranya fitnah harta yang meliputi kehidupan kita. Juga ada fitnah wanita, fitnah jabatan, kedudukan dan kekuasaan. Begitu juga fitnah al-aulad, fitnah anak-anak. Semua ini adalah fitnah-fitnah yang berkaitan dengan fitnah syahwat yang banyak mengelilingi meliputi kehidupan kita. Kama kathurat fitan asyubuhat min hawlina khasatan wa nahnu fi zamani al-i'lam wa al-televizyon wa al-fadaiyat fa kathurat asyubuhat hawla dini al-islami min a'daihi wa kathurat asyubuhat hawla al-aqidah al-sahiha min a'dai العقيدة الصحيحة وصار الإنسان والمسلم كل يوم يستمع إلى شبهات جديدة تطعن في دين الله عز وجل وتطعن في العقيدة الصحيحة. Sebagaimana juga fitnah-fitnah syubhat yang banyak merebak dan meliputi kehidupan kita, khususnya di zaman kita yang merupakan zaman globalisasi, zaman informasi, maka banyak sekali fitnah-fitnah syubhat di zaman ini yang menyerang Islam, atau fitnah-fitnah syubhat seputar akidah as-sahihah, akidah yang benar, banyak kita temukan di televisi atau lain-lainnya fitnah-fitnah yang bisa merusak akidah, yang mencela akidah yang benar, mencela Islam, mencela Allah, yang bisa membahayakan kita. Naam. Wa bi sababi kathrati fitan asy-syahawat wasy-syubuhat allati tuhituna sara katsirun min al-muslimin yaqa' fi hadhihi al-fitan. Fa min an-nasi man waqa'a fi fitnati asy-syahawat, فمنهم من فتن بالمال ومنهم من فتن بالنساء ومنهم من فتن بالأولاد ومن الناس من وقع في فتنة الشبهات فمنهم من فتن بكلام أعداء الإسلام فترك دين الإسلام ومنهم من فتن بكلام أعداء العقيدة الصحيحة فترك العقيدة الصحيحة فكثر الافتتان في هذا الزمان بسبب كثرة الفتن التي تحيطنا. Karena banyaknya fitnah-fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat di sekeliling kita, maka banyak kaum muslimin yang terjerumus, jatuh ke dalam fitnah-fitnah ini. Banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam fitnah syahwat. Ada yang jatuh dalam fitnah harta, ada yang jatuh dalam fitnah wanita, kedudukan, dan juga fitnah anak-anak. Di antara manusia juga ada di antara mereka yang jatuh dalam fitnah-fitnah syubhat, sehingga menggoyahkan akidah mereka. Nah, inilah dia fitnah-fitnah yang banyak meliputi manusia, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang terjerumus jatuh baik dalam fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Wa li su'ubat al-ibtida'ad عن الوقوع في هذه الفتن وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي ينجو بدينه من هذه الفتن خاصة في آخر الزمان بالقابض على الجمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر والحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. Karena susahnya menghindar dan menjauhkan diri dari fitnah-fitnah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seorang muslim yang selamat dari fitnah-fitnah ini seperti menggenggam bara api. Sebagaimana di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang pada manusia satu masa orang yang berpegang teguh kepada agamanya, al-qabid ala dinihi kal-qabidi alal jamar, orang yang memegang teguh agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Dan hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi orang itu yang selamat ini dari fitnah ini seperti menggenggam bara api. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن التي تقع في آخر الزمان ومن أن كثيرا من الناس سيتأثر بهذه الفتن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. معنى هذا الحديث أنه لكثرة الفتن خاصة في آخر الزمان فإن كثيرا من الناس سيتأثر بهذه الفتن وقد يتأثر بهذه الفتن في جزء من يومه فيصبح في الصباح وهو على خير وعلى إيمان كبير ثم إذا جاء الليل ينقص إيمانه ويبدأ يفكر في المعاصي أو في فتن الشهوات أو يصبح وهو يفكر في المعاصي ثم إذا أمسى يفكر في طاعة الله عز وجل وهكذا الإنسان يتقلب في هذه الفتن يثبت وقتا أو جزءا من اليوم ثم يدخل أو يقع في الفتنة في جزء من اليوم. نعم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dari banyaknya fitnah-fitnah ini. Dan beliau juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang terpengaruh oleh fitnah-fitnah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu baina yaday sa'ah." Sahih. Nanti akan ada sebelum hari kiamat, fitanun ka kita'il laylil muslim, akan ada nanti menjelang atau sebelum hari kiamat fitnah-fitnah seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Yusbihu fihar rajulu mu'minan, wa yumsi fiha kafira. Pada masa itu, ketika fitnah-fitnah yang gelap itu datang, pagi harinya seseorang itu mukmin, maka petang harinya dia bisa menjadi kafir. Atau sebaliknya, petang hari dia mukmin, maka pagi harinya dia kafir. Makna hadis ini bisa jadi seseorang di pagi, bisa jadi seseorang itu terkena oleh fitnah ini, ditimpa oleh fitnah ini pada sebagian hari atau sebagian kehidupannya. Pagi harinya dia menjalankan ketaatan, berada di atas kebaikan. Kemudian ketika menjelang petang, saat malam telah datang, mulai dia berpikir untuk melakukan maksiat, melemah keimanannya. Atau pagi harinya dia memikirkan maksiat atau berbuat maksiat, melakukan keburukan. Petang harinya dia mulai kembali kepada ketaatan. Begitulah manusia berbolak-balik di antara fitnah-fitnah ini. Nah, hadis ini mengingatkan kita tentang kondisi di akhir zaman, bahaya fitnah, dan banyaknya manusia terpengaruh oleh fitnah ini. Wa kadzalik al-thabat ala dinillah azza wa jal muta'alliq bil qalb. Wal qalb yataqallabu katsiran bain al-khayr wash-shar. Wa li hadha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam إنما سمي القلب لتقلبه. القلب سمي قلبا لأنه يتقلب بين الخير والشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل القلب كريشة معلقة في أصل شجرة. ريشة، والريشة يعني خفيفة، معلقة في شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. هذه الريشة يقلبها الريح كلما مر بها. وهكذا قلب الإنسان يتقلب مثل هذه الريشة. في بعض الأحيان هذا القلب يحب الخير ويسعى في الخير، وفي بعض الأحيان يحب الشر ويسعى في الشر. Demikian juga as-sabat, tegar di atas agama, teguh di atas agama, itu berkaitan dengan hati. Karena hati manusia itu berbolak-balik. Oleh karena itu dikatakan innama sumiyal qalbu litakhallubihi. Dinamakan hati itu al-qalb, dinamakan dalam bahasa Arab qalbun. Karena qalbun itu maknanya berbolak-balik. Maka dinamakan dia hati manusia karena dia mudah berbolak-balik. Jadi hati manusia itu mudah berbolak-balik. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul qalbi karishatin mu'allaqatin fi asli syajar. Sesungguhnya perumpamaan hati manusia itu seperti bulu ayam yang terletak di bawah pohon. Lihatlah bulu ayam itu, ibu-ibu, saudari wanita muslimat, lihatlah bulu ayam itu ditiup oleh angin, maka dia akan mudah berbolak-balik. Begitulah hati manusia, begitu mudahnya berbolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Kadang-kadang dia suka kebaikan, cinta kepada kebaikan, kadang-kadang dia suka kepada keburukan. Nah, idzan خلاصة ما تقدم لماذا من المهم أن نتحدث على قضية الثبات على دين الله تعود إلى ثلاثة أسباب مهمة ذكرناها. الأول أن الفتن التي حولنا كثيرة من الشهوات والشبهات. ثانيا أن الذين يقعون في هذه الفتن كثر، سواء في فتن الشهوات أو الشبهات. ثالثا أن أمر الثبات متعلق بالقلب، والقلب يتقلب كثيرا. لهذه الأسباب وجب على المسلم أن يتعلم وسائل الثبات على دين الله عز وجل. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan di pendahuluan tadi, bahwa kenapa penting bagi kita untuk mempelajari masalah teguh atau tegar di atas agama. Sebabnya sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi ada tiga. Yang pertama adalah karena banyaknya fitnah-fitnah syahwat dan syubhat. Ini menyebabkan pentingnya kita membicarakan masalah tegar di atas agama. Kemudian yang kedua, karena banyaknya manusia yang terjatuh dalam fitnah-fitnah tersebut, dalam fitnah syahwat dan syubhat. Kemudian yang ketiga, karena keteguhan seseorang di atas agama itu berkaitan dengan hati manusia yang berbolak-balik. Karena tiga sebab inilah penting bagi kita untuk mengkaji, mempelajari masalah sabat ala dinillah. سننتقل للحديث على وسائل الثبات على دين الله عز وجل. يعني ما هي الأسباب وما هي الأشياء التي ينبغي أن يفعلها المسلم حتى يثبته الله عز وجل على دينه. Kita akan berpindah kepada pembicaraan berikutnya, yaitu tentang wasailu sabat, atau apa cara atau kiat-kiat kita agar kita bisa tegar, teguh di atas agama kita dan tidak mudah jatuh ke dalam fitnah-fitnah. Awal ma yanbaghi 'ala al-muslim hatta yathbut 'ala dinillah an ya'taqida anna at-tathbita innama huwa min 'indillah wahdahu. ويتبرأ المسلم من حوله ومن قوته فلا يظن أي مسلم أن الثبات بيده هو لأنه طالب علم أو لأنه شيخ أو لأنه إنسان كثير الصلاة والصيام فهو يثبت نفسه بنفسه لا ينبغي على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يثبت الإنسان. Yang pertama atau kiat yang pertama agar kita bisa tegar di atas agama, yang pertama hendaklah setiap muslim itu, hendaklah kita meyakini bahwasanya at-tasbit yang meneguhkan kita di atas agama itu, keteguhan di atas agama itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang meneguhkan kita. Jangan kita menganggap bahwa kita bisa tegar itu karena kita sendiri. Jangan karena kita merasa bahwa kita berilmu, penuntut ilmu, kita puasa, kita salat, lalu kita merasa bahwa kita itu sudah tegar, bahwa kita bisa tegar itu karena sebab kita sendiri. Tidak, tetapi hendaklah kita meyakini bahwa yang menyebabkan, yang menjadikan kita teguh, tegar di atas agama adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Wallahu azza wa jal qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khalq قال له لولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. يعني اعلم يا رسول الله أن لولا تثبيت الله لك لقد كدت أن توافق المشركين والمخالفين على بعض أقوالهم. يريد الله عز وجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن التثبيت على الحق إنما هو بيده سبحانه وحده. هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمسلم العادي وكيف بالمسلم الذي هو دون الأنبياء ودون الصالحين؟ الله سبحانه وتعالى berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya menjelaskan bahwasanya keteguhan di atas agama itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan karena kami meneguhkanmu hai Muhammad, kalaulah bukan karena kami meneguhkanmu hai Muhammad, hampir-hampir saja engkau cenderung kepada orang-orang musyrikin itu sedikit demi sedikit. Nah, di ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada nabinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa keteguhan dia di atas agama itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala meneguhkannya, maka sedikit demi sedikit dia akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan orang musyrikin ini. Jadi keteguhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يدعو ربه ويكثر من دعاء ربه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فانظروا كيف كان يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله ومن قوته ولا يغتر بنفسه بل يدعو ربه أن يثبته على دينه. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Rabb-nya, ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على ثبت قلبي على دينك. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku di atas agamamu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Rabb-nya agar dia diteguhkan di atas agamanya. Bagaimana dengan kita yang orang biasa dan jauh di bawah para nabi dan rasul. Naam. Thaniyan min wasail al-thabat ala dinillahi azza wa jal al-ikthar min qira'ati al-Qur'an. Fal-Qur'an wa ayatuhu min a'zami wasail al-tathbit ala dinillahi azza wa jal lima hamalahu min haqq. Yang kedua, kiat kedua agar bisa teguh di atas agama yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi memperbanyak membaca Al-Qur'an itu bisa meneguhkan di atas agama karena kandungan-kandungannya, karena Al-Qur'an mengandung al-haq atau kebenaran. Lidzalika yaqulullah azza wa jalla kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yatakallam Allah azza wa jalla 'anil Qur'an wa yaqulu lirasulillah sallallahu alaihi wasallam إننا أنزلنا عليك هذا القرآن لنثبت به قلبك ونرتله ونأمر بترتيله صباحا ومساء حتى نثبت به قلوب المؤمنين. فالقرآن من أعظم وسائل التثبيت على دين الله عز وجل. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Demikianlah agar kami bisa meneguhkanmu dengan Al-Quran itu. Meneguhkan hatimu dengan Al-Quran itu. Dan kami bacakan Al-Quran itu kepadamu dengan tertil. Maksudnya, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk meneguhkan. Dengan Al-Quran itu meneguhkan Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hatinya. Dan kami perintahkan engkau untuk membacanya. Naam. Al-Qur'an yu'allimu al-insana al-aqidah as-sahihah wa yu'allimu al-insana al-iman al-kamil wa yu'allimu al-insana al-akhlaq al-hasana wa yu'allimu al-insana qisas al-anbiya alladhina thabatu 'ala dinillahi 'azza wa jalla fi awqati al-fitan. Wal-Qur'anu يرد على شبهات أعداء الدين. هذه الأشياء كلها إذا قرأت القرآن فإن القرآن يعلمها لك. ولهذا قلنا أن القرآن من وسائل الثبات على دين الله عز وجل. القرآن mengajarkan kepada manusia al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar. Al-Quran mengajarkan keimanan yang sempurna. Al-Quran mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, kisah-kisah para nabi dan rasul di saat mereka mendapat ujian dan cobaan. Al-Quran juga membantah syubhat-syubhat musuh-musuh agama. Oleh karena itu, jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan maka kita akan mendapatkan hal-hal ini dan akan membantu meneguhkan kita di atas agama. Walil asaf kathir min al-ikhwa wa kathir min al-akhawat يكون في بداية تدينه عندما يحب الدين في بداية أمره يكثر من قراءة القرآن ثم بعد ذلك يبدأ يقصر تقصيرا شديدا في قراءة القرآن حتى الإخوة طلاب العلم يكثر هذا فيهم في بداية تدينه يقرأ القرآن كثيرا ثم عندما يتوسع في طلب العلم وينشغل بطلب العلم يبدأ يهجر القرآن يكثر من قراءة الكتب كتب العلماء ولكنه يهجر القرآن وهذا من علامات ضعف الإخلاص في طلب العلم وهذا من علامات الفتنة وليس من علامات الخير أن يهجر الإنسان القرآن لغيره. Dan sangat disayangkan banyak dari ikhwan dan akhwat, banyak dari saudara-saudari, di awal-awal mula dia mulai taat beragama, awal-awal tadayyun, awal-awal dia mulai beriltizam, dia banyak dan sering membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu sedikit demi sedikit dia mulai meninggalkan membaca Al-Quran. Dan ini juga banyak kita lihat pada penuntut ilmu. Di awal-awal dia mulai taat, dia rajin membaca Al-Quran. Kemudian secara perlahan dia mulai meninggalkan Al-Quran dan disibukkan dengan membaca kitab-kitab ulama, namun dia meninggalkan Al-Quran. Ini merupakan tanda-tanda lemahnya ikhlas. Ini merupakan tanda-tanda fitnah, meninggalkan Al-Quran lalu menyibukkan diri dengan yang lainnya. Buku ulama dibaca, tetapi Al-Quran juga harus terus dibaca. Naam. ومن وسائل الثبات على دين الله عز وجل كذلك التزام شرع الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح. Dan di antara yang ketiga dari kiat untuk bisa tegar di atas agama yaitu iltizam, konsisten menjalankan syariat Allah. Konsisten menjalankan syariat Allah. Naam. يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله مرة ثانية يثبت الله الذين آمنوا. إذن الإيمان الذي يتضمن العمل الصالح هذا من أسباب تثبيت الله عز وجل للناس في الحياة الدنيا يعني في فتن الدنيا من شهوات وشبهات وفي الآخرة وذلك في فتنة القبر. الله سبحانه وتعالى برفرمان يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يثبت الله الذين آمنوا لا نعم فقط يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان الله سبحانه وتعالى meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ia meneguhkan orang alladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang beriman dan mewujudkan keimanannya itu dengan keteguhan dalam kehidupan dunia, kemudian di akhirat ketika dia ditanya menghadapi fitnah kubur. Naam. Wa yaqulu Allah azza wa jal kadzalik ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن لو أن المسلمين فعلوا ما يوعظون به يعني من أوامر ربهم سبحانه وتعالى ومن اجتناب نواهيه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان هذا من أسباب قوة الثبات على دين الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Artinya, dan kalaulah bahwasanya mereka mengerjakan, mengamalkan, melakukan apa yang diajarkan, dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih membuat mereka teguh di atas agama. Jadi, mengerjakan, menjalankan syariat, menjalankan amal soleh, ini membantu seseorang untuk teguh di atas agama. Naam. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل الصالح وكان يأمر أصحابه رضوان الله عليهم بأن يداوموا على الأعمال الصالحة حتى وإن قلت، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يثابرون ويعتادون على عمل الصالحات، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملوا الصالحات لزموها، فهكذا كانوا جميعا يهتمون بالمداومة على عمل الصالحات لأنهم يعرفون مدى أهمية العمل الصالح في تثبيت الإنسان وقلبه على دين الله عز وجل. Dan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha menjaga amal-amal saleh, menjaga rutinitasnya, konsisten di atasnya. Dan begitu juga beliau mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka kita dapatkan mereka, para sahabat itu, terus berjibaku, bertungkus lumus untuk menjalankan ibadah, beramal soleh. Dan begitu juga istri-istri zaujat, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka melakukan amal soleh, suatu amalan atau satu amal soleh, maka mereka menekuninya, menjaga agar tetap mengerjakannya secara kontinu. Naam. كذلك من وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن يكثر الإنسان من قراءة قصص الأنبياء وقصص الصالحين الذين ثبتوا في مواطن الفتنة، فيتعلم منهم ويقتدي بهم في هذا الباب العظيم. Yang keempat di antara wasail atau sarana kiat kita untuk bisa teguh di atas agama, sering-sering atau memperbanyak membaca kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh. Bagaimana mereka ketika ditimpa oleh ujian, bagaimana ketegaran mereka ketika ditimpa oleh ujian. Membaca kisah-kisah mereka ini bisa memberi semangat dan kekuatan bagi kita untuk teguh di atas agama. ولهذا فقد كان الله عز وجل يكثر من إيراد القصص، قصص الأنبياء وغيرهم من الصالحين في القرآن، وذلك ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت المسلمين على دينه. ولهذا يقول الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني نحن نقص عليك يا رسول الله أنباء الرسل حتى نثبت فؤادك على الحق. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh agar bisa diambil pelajaran-pelajaran darinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullan naqussu 'alaika min anba'i ar-rusuli. Dan demikianlah kami mengisahkan kepadamu semua, dan demikianlah semua kisah-kisah para nabi yang kami kisahkan kepadamu agar bisa meneguhkanmu, agar bisa membuat engkau teguh di atas agama. Jadi kisah-kisah para nabi, para rasul ini bisa membantu kita untuk teguh di atas agama. Naam. Wa qisasul Qur'an min siratil anbiya was salihin katsiratun jiddan يحتاج الإنسان أن يتأملها وأن يقتدي بها. ومن أعظم ذلك قصة إبراهيم عليه السلام لما حطم أصنام المشركين فأرادوا أن يحرقوه نكالا به لأنه حطم أصنامهم، وأوقدوا النيران حتى يرموه فيها، ومع ذلك فقد ثبت إبراهيم على دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري كان آخر قول إبراهيم حينما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. انظروا إلى ثبات إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظات العصيبة التي أوقدت فيها النيران ليرمى فيها. وقال الله عز وجل على لسان المشركين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولكن لأن إبراهيم عليه السلام كان ثابتا متيقنا في عظمة الله عز وجل وأنه منجيه من كيد الكافرين، الله عز وجل نجاه من ذلك. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالله عز وجل أرداهم على عقابهم خاسرين ونجى نبيه إبراهيم من كيدهم وخرج من النار سالما، وذلك بتثبيت الله عز وجل له. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an dari sirah para nabi dan orang-orang saleh banyak sekali yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya kisah atau kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala orang-orang musyrikin. Lalu orang-orang musyrikin berniat membakar beliau. Lalu mereka semuanya menyalakan api, membuat tungku yang besar, lalu mereka bersiap-siap membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tegar. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di antara ucapan Ibrahim alaihissalam ketika dia dimasukkan ke dalam api, dibakar oleh orang-orang musyrikin, beliau mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung dan dia adalah sebaik-baik wakil, tempat bersandar. Orang-orang musyrikin ketika itu berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kalian. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh, tidak gentar sedikit pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah katakan ketika itu, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan keselamatan bagi Ibrahim." Nah, maka selamatlah Nabi Ibrahim dengan tasbit, dengan ketegaran, keteguhan yang Allah anugerahkan kepada dia. Naam. Wa kadzalik qissatu Musa alaihi salam wa ashabuhu 'indama farru min Fir'aun wa min qaumihi wa min dhulmihi. ولما كان قوم فرعون قريبون جدا من موسى وأصحابه خاف أصحاب موسى خافوا أن يدركهم فرعون وأن يلحق بهم الأذى ولذلك قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني سيدركنا فرعون وقومه ويلحقون بنا الأذى ولكن الله عز وجل ثبت موسى عليه السلام في هذه الفتنة العظيمة فقال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين كان على ثقة عظيمة في الله عز وجل أنه سينجيه من هذا الموقف العظيم وكما هو معلوم نجاه الله عز وجل وقومه ثم أغرق فرعون وقومه وكان هذا جزاء لثبات موسى عليه السلام على الحق في هذا الموطن العصيب. Begitu juga kisah Musa alaihi salam. Ketika Musa alaihi salam bersama kaumnya lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Lalu tatkala pasukan atau bala tentara Firaun sudah dekat dengan Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya ketakutan. Mereka mengira bahwa pasukan Firaun akan berhasil menyusul mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, "Falamma tara al-jam'an," tatkala kedua kelompok ini, Nabi Musa dan kaumnya, kemudian pasukan Firaun sudah saling melihat, sudah berdekatan. Qala ashabu Musa inna la mudrakun. Maka kaum Nabi Musa alaihi salam berkata, kita pasti akan tertangkap, kita pasti akan berhasil disusul oleh orang-orang Firaun. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala meneguhkan Nabi Musa, memberikan keteguhan, ketegaran kepada Nabi Musa. Maka beliau sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa berkata, tidak, sama sekali mereka tidak akan bisa menyusul kita. Sesungguhnya Rabku bersamaku, dia akan menunjukiku. Dengan penuh keyakinan, keteguhan, Nabi Musa mengatakan bahwa dia bersama Rabnya yang akan menjaga dan melindunginya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejaran tentara Firaun, lalu Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di laut. Wa min a'zami qisas ats-tsabat 'ala dinillah 'azza wa jall amam al-fitan. قصة سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى لما تيقنوا أنه على الحق وأن فرعون على ضلال لما آمنوا بموسى هددهم فرعون بأنه سيقوم بصلبهم على جذوع النخل وأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم فانظروا إلى هذه الفتنة العظيمة التي وقع فيها هؤلاء ولكن الله ثبتهم في هذا الموقف العظيم فلم يكترثوا بفرعون ولم يكترثوا بتهديداته وذلك لعظم الإيمان في قلوبهم ولهذا قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنت حتى لو عذبتنا ستعذبنا في هذه الحياة الدنيا ولكننا ننتظر جزاء عظيما في جنات رب العالمين قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى كان إيمانهم بربهم عظيم وكان أهم ما يفكرون فيه هو أن يثبتهم الله عز وجل وأن يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم في حال كفرهم ولم يكترثوا بهذه التهديدات من فرعون ولهذا فإن الله عز وجل سيكتب لهم أجرا عظيما بين يديه في جنات النعيم. Dan di antara kisah yang menakjubkan, yang luar biasa di antara kisah-kisah keteguhan, ketegaran di atas agama, di hadapan fitnah-fitnah yang melanda atau menerpa, yaitu kisah penyihir-penyihir Fir'aun. Ketika mereka melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, para penyihir Fir'aun ini, dan melihat kebatilan Fir'aun, lalu mereka beriman. Fir'aun setelah mengetahui mereka beriman, Fir'aun mengancam mereka. Mengancam mereka akan menyalib mereka di pohon-pohon kurma. Dan memotong tangan-tangan serta kaki-kaki mereka. Namun mereka sedikit pun tidak goyah. Bayangkan begitu dahsyatnya fitnah di hadapan mereka. Namun mereka tidak goyah, tidak gentar. Mereka berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat." Kami tidak akan memilihmu hai Fir'aun dibanding bayyinat. Penjelasan-penjelasan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepada kami. Faqdi ma anta khaf. Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Engkau hanya memutuskan di dunia ini. Kemudian mereka menyatakan keimanan mereka, keteguhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami agar ia mengampuni dosa-dosa kami. Jadi ketika itu sama sekali mereka tidak gentar, tidak goyah terhadap ancaman-ancaman dan fitnah yang ada di hadapan mereka. Yang menjadi pikiran mereka, yang menjadi cita-cita mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga agar Allah menghapuskan dosa-dosa mereka yang terlalu ketika mereka kufur. Begitu besarnya keimanan mereka. كذلك من وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن يكثر الإنسان من دعاء ربه بأن يثبته على دينه. ولهذا كان الله عز وجل يعلم المسلمين أن يدعوه ليثبتهم على الدين. قال تعالى ربنا على لسان المسلمين يعلمهم كيف يدعونه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا يعلمهم كيف يدعون ربهم بالتثبيت على الدين وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يدعو الإنسان ربه ألا يزغ قلبه فيحوله عن طريق الحق إلى طريق الضلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول من عند الله ومع ذلك يكثر في سجوده وفي دعائه من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولذلك فحري على كل مسلم أن يكثر من دعاء ربه أن يثبت قلبه دائما على الخير وأن يثبته دائما على الحق. Di antara kiat agar kita bisa tegar di atas agama, yaitu yang kelima, memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan di atas agama. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengajarkan hamba-Nya agar berdoa, memohon, meminta keteguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan atau mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabra sabra wa tsabbit aqdamana. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tegarkanlah, teguhkanlah kaki-kaki kami di atas agamamu. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara meminta, berdoa, meminta keteguhan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa meminta keteguhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang rasul. Namun begitu, beliau di dalam sujudnya, beliau memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka hariyun, wajib bagi kita sebagai pengikutnya untuk memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita di atas agamanya. كذلك من اعظم وسائل الثبات على دين الله عز وجل الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى فانه وسيله عظيمه من وسائل التثبيت على الحق ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فقرن الثبات بذكر الله كثيرا وذلك في مواطن الجهاد اذا لقيتم فئه يعني في الجهاد في سبيل الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فجمع بين الثبات وبين ذكر الله وذلك لان ذكر الله عز وجل من اعظم وسائل الثبات على دينه في مواطن الفتن. Demikian juga di antara kiat kita untuk bisa tegar di atas agama yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir juga meneguhkan atau membantu kita untuk bisa kuat dan teguh di atas agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza lakitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuhmu di medan perang, maka teguhlah kalian dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan di tempat, di mana, di kondisi di medan perang yang banyak fitnah. Allah memerintahkan agar kaum muslimin itu teguh dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setelah Allah perintahkan kaum muslimin untuk teguh di medan perang lalu Allah perintahkan berzikir? Karena berzikir itu membantu seseorang untuk bisa teguh dan kuat di atas agama. Wa Yusuf alaihi salam عندما تعرض لفتنه النساء وراودته تلك المرأة عن نفسها وقالت هيت لك قال معاذ الله ذكر الله مباشرة في هذه الفتنة حتى يعصمه الله من هذه الفتنة وثبته الله تبارك وتعالى وامتنع عن هذه المرأة فانظروا كيف كان ذكره لله عز وجل وسيلة من وسائل الثبات في هذه الفتنة العظيمة. Nabi Yusuf alaihi salam sebagai contoh ketika beliau menghadapi fitnah wanita. Wanita yang berusaha untuk menggodanya dan berkata kepada dia, "Hai talak, mari kemari." Mengajaknya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam spontan beliau mengingat Allah. Beliau berkata, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Nah, ketika fitnah datang, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menyelamatkan dia dari fitnah wanita tersebut. Wa qad dzakarna lakum qabla qalil anna Ibrahim alaihi salam kana akhiru kalamihi hina ulqiya fin nar hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Fa dzakara Allah 'azza wa jalla hatta ya'simahu wa yuthabbit qalbahu fi hadhihi al-fitnah al-'azimah. Dan begitu juga tadi di awal, belum lama ini kami telah menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau dilemparkan, dimasukkan ke dalam api, ucapan dia yang terakhir ketika dimasukkan ke dalam api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan fitnah yang sangat dahsyat ini, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, Allah teguhkan dia karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك موسى عليه السلام ذكرنا لكم قبل قليل لما فتن هو وقومه وكان فرعون وجيشه قريبون منهم قال إن معي ربي سيهدين فذكر ربه تبارك وتعالى حتى يثبته في هذا الموطن العظيم. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya ketika mereka diuji dengan fitnah atau ujian, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika pasukan Fir'aun telah dekat, Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, sama sekali mereka tidak akan bisa mengejar dan menyusul kita, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku akan menunjukiku. Nah, ketika itu dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meneguhkan dia di saat fitnah itu datang. وكذلك قوم فرعون وسحرة فرعون الذين آمنوا بربهم قصصنا لكم قصتهم ماذا قالوا عندما فتنوا عندما هددهم فرعون بأن يصلبهم على جذوع النخل ويقطع أيديهم وأرجلهم قالوا الله خير وأبقى ذكروا الله عز وجل في هذا الموطن العظيم حتى يثبتهم في هذه الفتنة العظيمة. Begitu juga para penyihir-penyihir Fir'aun yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa, ketika Fir'aun mengancam mereka akan disalib di pohon-pohon korma dan dipotong kaki tangan mereka, apa yang mereka katakan? Perhatikan apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan Allahu khairu wa abqa, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dari apa yang kalian janjikan. Dan di sini mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berikan kepada mereka kekuatan dan keteguhan. Naam. طيب قبل ان نستمر اريد ان اسال فيما تقدم في المحاضره هل معهم مايكروفون هم او ممكن توصل لهم ايوه او نسمعهم من وراء نعم في نؤتي ميكروفون نعطي ايوه طيب باي ترجم نعم تفضل باي اخوات dan ibu-ibu kata Syekh. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya ingin mengulang-ulang pelajaran kita tadi dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Obi, ada mikrofon ini ada? Ada satu lagi. Ini aja pakai ini. Jadi, kita akan berikan mikrofon di belakang ya, ibu-ibu. Nanti digilir aja siapa yang mau menjawab, Syekh akan mengulang-ulang apa yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nanti yang bisa menjawab, yang bisa atau ingat silakan menjawab. Naam ya Syekh. طيب السؤال الاول لماذا الحديث على موضوع الثبات على دين الله مهم جدا في هذا الزمان. Pertanyaan yang pertama, siap-siap akhwat. Pertanyaan yang pertama kata Syekh, kenapa pembahasan masalah as-sabat ala dinillah, teguh di atas agama Allah ini, penting kita kaji, penting kita pelajari di zaman sekarang ini. Silakan yang bisa menjawab. Naam. Kenapa pembahasan ini teguh di atas masalah teguh di atas agama ini penting untuk kita kaji dan kita pelajari di zaman kita sekarang ini? Nah, Ustaz. Naam. Baik. Silakan, Ibu. Karena banyaknya fitnah-fitnah yang menimpa umat manusia yang mudah menjatuhkannya ke dalam fitnah tersebut. Kedua, banyaknya yang sudah jatuh ke dalam fitnah-fitnah yang bisa mempengaruhi dia untuk jatuh dalam fitnah tersebut. Ketiga, butuhnya keteguhan dalam beragama Islam tersebut. Yang ketiga apa Ibu? Pelan-pelan Ibu. Pertama, banyaknya fitnah-fitnah yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam untuk jatuh ke dalam fitnah tersebut. Iya. Yang kedua, banyaknya yang sudah jatuh ke dalam fitnah tersebut. Iya. Ketiga, butuhnya keteguhan tersebut. Butuhnya keteguhan dalam beragama Islam tersebut. Naam. Saya terjemahkan dulu kepada Syekh. تقول الأسباب الثلاثة الأول كثرة الفتن في هذا الزمن والثاني كثرة وقوع الناس في الفتن وثالث تقول حاجة الناس إلى ثبات في دين الله كلها جيد جدا وبقي أنه متعلق بالقلب والقلب kata Sheikh ibu dapat nilai jayid jiddan bukan mumtaz ya jayid jiddan karena yang ketiga itu belum pas yang ketiga itu adalah karena yang ketiga itu masalah karena masalah teguh di atas agama itu berkaitan dengan hati manusia yang mudah berbolak-balik jazakallahu khairan jazakillahu khairan na'am barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. السؤال الثاني من يذكر لنا وسيلة من وسائل الثبات على دين الله عز وجل. Baik. Tadi Syekh katakan semoga Allah membalas kebaikanmu dan juga memberkahimu. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja wasilah faqat ya Syekh? Naam. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja dulu? Nanti bisa giliran. Satu saja di antara kiat-kiat untuk teguh di atas agama. Jadi satu, mungkin satu orang bilang menyebutkan satu, yang lainnya juga menyebutkan satu. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Nah. Kiat-kiat agar kita bisa tegar di atas agama kita, yang pertama adalah hendaklah kita meyakini keteguhan di atas agama kita sendiri itu karena Allah, bukan karena diri kita sendiri. Terima kasih. Nah. Bagus. Taqul al-awwal أن يعتقد المسلم أن الثبات من عند الله ليس من نفسه هو. نعم. أحسنت بارك الله فيك. طيب من يذكر وسيلة ثانية؟ كتب الشيخ أحسنت بجوس. نعم. وبارك الله فيك. Semoga Allah memberkahimu. Ya, siapa lagi yang menambahkan kiat yang kedua? Silakan. Ini tandanya ibu-ibu betul ngaji ini bu. Nah. Kiat kedua, memperbanyak membaca Al-Quran karena Al-Quran mengandung kebenaran. Iya. Taqul al-iqrar min qira'ati al-Quran lima tadammanahu min al-haq. Masyaallah, ahsanti barakallahu fiik. Masyaallah, ahsanti kata Syekh. Bagus. Semoga Allah memberkahimu. Bagus, itu jawabannya betul. Asalit yang ketiga. Siapa lagi? Lanjut yang lain. Ini murojaah supaya pulang nanti ibu-ibu ada yang lengket di kepala. Nah. Ana qultu lahunna hadzal mudzakkir asan tusbut. Yang ketiga, itizam atau konsisten menjalankan syariat Islam. Naam, taqul atsalith al-iltizam bi syara'illah. Naam, barakallahu fiik, bagus. Zain. Ya, barakallahu fiik, ahsanti kata Syekh. Bagus, ana utarjim bi lughatil arabiyyah. Yang keempat lagi, silahkan. Yang keempat yaitu memperbanyak membaca kisah-kisah Nabi dan para sahabat serta para ulama. Naam. Tukul rabi'an al-ikthar min kira'ati kisahil anbiya wal mursalin wa sahabah wal ulama. Naam, ahsanti, barakallahu fiki. طيب وسيله اخرى bagus yang keempat juga bagus betul yang berikutnya lagi silakan kiat yang berikutnya tidak boleh orang yang sama ya yang kelima memperbanyak doa apa doa agar diteguhkan hati naam hiya taqul awal الاكثر من الدعاء فقلت اي دعاء فقالت الدعاء يعني طلب التثبيت من الله نعم احسنت بارك الله فيك نعم احسنت وبارك الله فيك kata Syekh yang berikutnya siapa نعم وسيله اخيره yang terakhir lagi silakan yang terakhir akhwat yang terakhir banyak berzikir kepada Allah seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dia dimasukkan ke dalam api beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir naam tukul al-ikthar min zikrillah kama hasala ma Nabiullah Ibrahim حينما ألقي في النار قال حسبنا حسبي الله ونعم الوكيل. أحسنتي بارك الله فيك ووفقك الله. أحسنتي وبارك الله فيك ووفقك ووفقك الله. دائما في المحاضرات أجد الأخوات يكون عندهم نشاط في الإجابة أكثر من الإخوة في كثير من المساجد. فبارك الله فيكن. Kata Syekh, sering beliau dapati kajian-kajian akhwat, para akhwat muslimat lebih bersemangat dan lebih banyak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dibanding ikhwan di masjid-masjid yang beliau datangi. Semoga Allah memberkahi kalian semua, kata beliau. طيب كذلك من وسائل الثبات على دين الله عز وجل المهمة التربية الإسلامية الصحيحة. يعني ينبغي في المجتمع المسلم أن يكون هناك دعاء وهناك أساتذة يحققون الإسلام في أنفسهم أولا، ثم يربون الأجيال ويربون الشباب ويربون المسلمين على التربية الإسلامية الصحيحة. هذا الأمر مهم جدا في الثبات على دين الله عز وجل. Kemudian ada lagi ibu-ibu akhwat kiat untuk bisa tegar di atas agama. Yang ketujuh, yaitu at-tarbiyatul islamiyah as-sahih, pendidikan pembinaan islamiyah yang benar. Jadi ini salah satu kiat untuk menjadikan kita teguh di atas agama, yaitu mendidik generasi-generasi Islam dengan pendidikan yang benar. Harus ada di sana ustaz-ustaz, dai-dai, guru-guru, orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang benar. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع الصحابة هو القدوة لهم، فيعلمهم ويربيهم على التربية الإسلامية الصحيحة ويثبتهم في الفتن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآل ياسر، وآل ياسر من أوائل الذين أسلموا، فكان المشركون يعذبونهم عذابا شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان يثبتهم في هذا الموطن العصيب وفي هذه الفتنة العظيمة وهي تعذيب المشركين لهم، ويذكرهم بأن جنات أرضها السماوات والأرض تنتظرهم عند ربهم حتى يصبرهم ويثبتهم في هذا الموضع. ولكرنيتو Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kaum muslimin, di tengah para sahabat adalah qudwah, teladan yang mendidik, membina kaum muslimin ketika itu untuk tegar di atas agama. Seperti ketika beliau, seperti apa yang terjadi pada Ali Yasir, keluarga Yasir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati keluarga Yasir ini, mereka sedang diazab, disiksa oleh orang-orang musyrikin karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kalian kelak adalah di sorga. Lihatlah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka untuk sabar, tegar di atas agama. Dan Allah ingatkan mereka karena bahwa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk mereka sorga. Naam. كذلك من أعظم وسائل الثبات الانشغال بطلب العلم وبالدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأن طاقة الإنسان إذا شغلها بالخير فإنها تبتعد عن الشر، أما إذا لم يشغل الإنسان نفسه ولم يبذل جهده ولم يخرج طاقته في سبيل الله في الدعوة أو في طلب العلم فإنها ستنشغل بأشياء أخرى من الأشياء الفاسدة. ولهذا من المهم جدا أن الإنسان كل وقته يمضيه ويقضيه في شيء جيد، ومن أهم ذلك طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. Kemudian juga termasuk di antara kiat untuk tegar atau teguh di atas agama yaitu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang manusia itu apabila dia tidak sibukkan dirinya untuk sesuatu yang baik, tidak sibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka dia akan disibukkan oleh perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka hendaknya seorang muslim itu mengisi kesibukannya dengan hal-hal yang baik seperti menuntut ilmu, berdakwah kepada Allah, agar dia tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak baik. كذلك من أعظم وسائل الثبات أن يختلط الإنسان بأهل الصلاح وأن يختلط بالمثبتين الذين يثبت الإنسان وينصحونه بالثبات على دين الله عز وجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر هناك بعض الناس إذا جلست معه فإنه ينصحك بالخير ويثبتك على دين الله عز وجل ويفتح لك أبواب الخير هذا ينبغي أن تكثر من مجالسته لأنهم يثبتون الإنسان على دين الله عز وجل ولا تختلط بالوجه الآخر هناك بعض الناس يثبطون لا يثبتون بل يثبطون الناس عن طريق الخير ويغلقون أمامه أبواب الخير فعليك أن تختلط بأهل الصلاح وأن تبتعد عن أهل الفساد والإفساد. Kemudian yang kesembilan, kiat untuk teguh di atas agama, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan mereka, dan menjauhi orang-orang yang tidak baik. Bergaul dengan orang-orang yang akan menunjuki, menasihati, memotivasi kita untuk tegar di atas agama. Nabi SAW bersabda, Inna minan nas mafatihan lil khair, maghaliqa lil syar. Sesungguhnya di antara manusia itu ada jenis manusia itu yang mereka itu adalah kunci-kunci, merupakan kunci-kunci untuk kebaikan, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Maka bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, jika kita duduk dengan dia, dia akan mengajak, menunjukkan, menasihati kita kepada kebaikan, menganjurkan kita untuk tegar di atas agama. Bukan bergaul dengan kebalikannya. Orang-orang yang malah menggembosi kita, membuyarkan atau melunturkan semangat beragama kita, hendaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa memotivasi, mendorong kita untuk tegar di atas agama. ولهذا كان أتباع الأنبياء يحرصون على الرجوع إلى أنبيائهم ليثبتوهم على دين الله عز وجل. وكذلك أتباع العلماء كانوا يحرصون على مجالسة شيوخهم حتى يثبتوهم على دين الله عز وجل ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله واصفا حال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في تثبيته لتلاميذه يقول ابن القيم كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض ما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله عنا كانوا إذا شعروا بأن الشبهات أو الشهوات تطغى على قلوبهم تلاميذ شيخ الإسلام يذهبون لمجالسة شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون مجرد أن نراه ونسمع كلامه في التثبيت فإن كل هذه الشبهات والشهوات تذهب عن قلوبنا فانظروا كيف مخالطة أهل الصلاح وأهل الخير كيف تثبت الإنسان على الخير. Oleh karena itu, para pengikut para nabi dan rasul dahulu, mereka senantiasa berusaha untuk rujuk, untuk merujuk, untuk kembali, untuk mendatangi nabi-nabi mereka agar bisa meneguhkan mereka dan terjauh dari fitnah-fitnah serta syubhat-syubhat. Begitu juga pengikut para ulama. Mereka senantiasa berusaha untuk duduk bergaul bersama ulama-ulama, guru-guru mereka agar bisa menjadi teguh, tegar dan terhindar dari hal-hal yang bisa melunturkan semangat beragama mereka. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika dia menceritakan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana gurunya ini membuat mereka teguh dan tegar dalam beragama. Beliau berkata, "Adalah kami apabila kami dilanda oleh syubhat, oleh keraguan, kebimbangan, kemudian kegoncangan, maka kami mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami mendatangi beliau dan hanya dengan melihatnya atau mendengar nasihat-nasihatnya hilang semua keresahan, kebimbangan, syubhat dan kegelisahan tersebut. Mendengar, melihat dan mendengar ahli ilmu, orang-orang saleh, para ulama, orang-orang yang baik. bisa menghilangkan keraguan, kebimbangan, dan syubhat-syubhat tadi. Lihatlah bagaimana mereka berusaha untuk sentiasa bergaul dengan ulama, dengan ahli saleh, dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. كذلك من أعظم وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن ينشغل الإنسان بإصلاح نفسه أولا ثم دعوة الناس إلى الصلاح لأن كثيرا من الدعاء يبدأ بدعوة الناس وهو لم يصلح نفسه أولا وهذا النوع من الناس يفتن سريعا لأن الإنسان الذي يأمر الناس بالخير وهو لا يصلح نفسه هذا يدل على قلة الإخلاص في قلبه وهذا النوع من الناس يفتن ويقع في مواطن الفتن سريعة ولهذا يجب على الداعية أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدعوة إلى الله عز وجل. Kemudian kiat yang berikutnya untuk tegar di atas agama atau yang ke-10 yaitu menyibukkan diri untuk memperbaiki diri sendiri sebelum berdakwah memperbaiki orang lain. Jadi sibukkan dahulu memperbaiki diri kita sebelum memperbaiki orang lain. Sebagian dai atau sebagian orang yang berdakwah dia memulai dengan memperbaiki orang lain dan meninggalkan diri mereka, meninggalkan dirinya. Sehingga orang ini mudah sekali jatuh ke dalam fitnah. Dan yang seperti ini menunjukkan lemahnya keikhlasan di hatinya. Dan akan mudah terjerumus kepada fitnah. Karena dia sibuk mengingatkan manusia, mengajak manusia. Sementara dia tidak memperbaiki dirinya sendiri. كذلك الوسيلة ونختم بها من أهم الوسائل التي تثبت المسلم هو ألا يشق على نفسه. معلوم لديكم قصة الصحابة الذين أرادوا أن يشقوا على أنفسهم ويتقربون بعبادات أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في القيام والصيام وترك الزواج والنكاح فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالإنسان عندما يشق على نفسه بالإكثار من العبادة بأكثر مما يطيق هذا قد يؤثر عليه بعد ذلك فيبدأ نشيطا ثم بعد ذلك يقل نشاطه شيئا فشيئا إلى أن ينعدم ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكثر من طاعة الله عز وجل ولكن بدون تكلف وبدون تنطع فلا يتجاوز الهدي النبوي في طاعة الله عز وجل هذا يعين الإنسان على الاستمرار في الطاعة ولهذا فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل هو أدومها وإن قل حتى ولو كانت عبادتك قليلة ولكنك تداوم عليها في كل حياتك هذا أفضل من أن تنشط في فترة معينة ثم تترك عمل الخير بعد ذلك. Dan yang berikutnya kita jadikan yang terakhir kiat untuk bisa tegar di atas agama, jangan membebani diri melampaui batas kemampuannya dalam menjalankan ketaatan atau ibadah. Jangan memaksakan diri. Seseorang apabila dia membebani, memaksakan diri dengan sesuatu melebihi kemampuan dia, maka dia nanti akan jenuh, lalu kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan ibadah itu sampai akhirnya dia tidak melakukannya sama sekali. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ketika ada orang di antara kaum muslimin di masa itu yang ingin sholat malam tidak tidur, yang ingin berpuasa tidak berbuka, yang juga ada yang mengatakan tidak ingin menikah tujuannya agar bisa beribadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka karena itu adalah sikap yang berlebihan, melampaui batas, memaksakan diri melakukan ibadah yang di luar batas kemampuan manusia. Maka yang terakhir, jangan membebani diri dengan kebaikan, ketaatan yang melebihi batas kemampuan kita. Lebih baik ibadah-ibadah yang sesuai dengan batas kemampuan kita sedikit tetapi terus menerus konsisten dilakukan. Baik ibu-ibu, saudari wanita muslimah, kita kata Syekh akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab. Waktu yang tersisa akan kita gunakan untuk bertanya jawab dan usahakan pertanyaan seputar pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi usahakan pertanyaan ibu-ibu seputar masalah atau tema kita. Silakan tulis pertanyaan, ajukan ke depan, atau yang mau bertanya langsung ada mikrofon juga boleh. Silakan. Allahu a'lam. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum ya Syekh. Ana punya tetangga yang tidak mau melakukan amalan-amalan sunnah. Berpakaian pun masih mengumbar aurat. Tetapi dia sangat perhatian dengan keluarga kami. Sudah kurang lebih 5 tahun kami bertetangga. Apakah ana menjauhi orang-orang yang tidak soleh seperti ini? Kiat-kiat tadi ada menyebutkan bahwa kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Naam. نعم لا أنا لا أنصح الإخوة الذين أنعم الله عليهم بالخير وبالهداية لا أنصحهم بمقاطعة الإخوة المقصرون في دين الله عز وجل بل يجب عليهم أن يخالطوهم وأن يجلسوا معهم ولكن بنية التأثير فيهم يعني بنية الدعوة إلى الله عز وجل فمثل هذه المرأة جارة الأخت السائلة تقول أنها امرأة تحسن إليهم معنى ذلك أن أخلاقها وأخلاق أسرتها جيدة ولكنها مقصرة في بعض الجوانب مثل الحجاب الشرعي مثل هذه المرأة يجب عليك أن تجالسيها وتخالطيها ولكن تحرصي على دعوتها وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة لا تشتدي في الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا تنفري منك الناس هذه قضية النقطة الثانية نحن نقول مخالطة أهل الصلاح مهمة جدا وذلك لأنهم يثبتون على الدين فهذه مسألة الإنسان يخالط أهل الصلاح حتى يستفيد منهم في المقابل يجوز لك أن تخالط أهل التقصير في الدين ولكن لنية أخرى وهي نية التأثير فيهم والدعوة إلى الله عز وجل إذن مع أهل الصلاح أنت تستفيد منهم ومع أهل التقصير أنت الذي تفيدهم وتؤثر فيهم. Baik, Syekh menjawab. Saya tidak sarankan atau saya tidak menasihati saudari yang bertanya untuk memutus hubungan dengan tetangganya tersebut. Tidak. Tetapi Anda terus bergaul dengan dia, wanita ya seperti tetangganya ini, tetangganya yang berbuat baik, perhatian kepada keluarganya, tapi dia ada kekurangan. Tidak memakai hijab syar'i dan meninggalkan sebagian amalan sunnah. Orang-orang yang seperti ini jangan ditinggalkan, jangan dijauhi, jangan diputus hubungan dengan mereka. Tetapi Anda terus bergaul dengan dia dengan niat untuk memberikan pengaruh yang baik kepada dia dan mendakwahi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi di pembahasan kami mengatakan bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk duduk bergaul, berteman dengan orang yang soleh. Ini maksudnya agar kita bisa mengambil faedah. Agar kita bisa termotivasi karena mereka menasihati kita untuk teguh dan tegar beragama. Namun di sisi lain, bukan berarti kita memutus hubungan. Meninggalkan saudari-saudari kita yang barangkali masih lalai dalam beragama. Tetap pergauli dia, tetap berteman dengan dia, tapi dengan niat untuk mengajak dia, mendakwahi dia. Namun mendakwahi dia dengan mau'izah hasanah, dengan hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Jadi jangan ditinggalkan. Walihada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zara yahudiyan fi akhir lahadhat hayat hadha al-yahudi. Limadha zara al-yahudi hatta yad'uhu lil-islam. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqbal hadaya al-mushrikin idha ja'atuhu hadiyya min mushrik fa innahu yaqbaluha limadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaf'al hakadha hatta yuraghibahum fi din Allah 'azza wa jalla idhan mukhalatat al-mukhalif la ba'sa biha walakin bi hadha ash-shart alladhi dhakarnah an tu'athira fihim wa an tad'uhum ila al-islam wal khair. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pernah mengunjungi seorang Yahudi menjelang meninggalnya orang Yahudi ini. Dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendakwahinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menerima hadiah-hadiah dari orang-orang musyrikin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini? Beliau melakukan ini tujuannya agar mendorong orang itu untuk mencintai Islam, menyukai Islam, atau mendorong mereka agar mau memeluk agama Islam. Nah, jadi bergaul, berhubungan, berteman dengan orang-orang yang barangkali kurang baik atau barangkali lalai, itu boleh dengan syarat yang kita sebutkan tadi, niatnya adalah untuk memberikan pengaruh yang baik kepada dia dan mengajak dia kepada kebaikan. هل هناك علامة في شخص تدل على أننا قد نجونا من فتنة الشهوات والشبهات؟ Pertanyaan yang kedua, Ustaz, adakah tanda-tanda ciri-ciri pada diri kita bahwa kita sudah terhindar dari fitnah syahwat dan syubhat? العلامة على الثبات على دين الله عز وجل أمام الفتن هي أن يعرض الإنسان لفتنة معينة ثم يجد في نفسه أنه ثابت. هنا يعرف الإنسان أنه ثابت على دين الله عز وجل أمام الفتن. على سبيل المثال، إنسان تعرض لفتنة النساء مثل ما تعرض يوسف عليه السلام، في هذا الموطن كيف يتصرف هذا الإنسان؟ إذا عصمه الله عز وجل من هذه الفتنة، فمعنى هذا أنه مثبت على دين الله عز وجل. وكذلك إذا تعرض لفتنة المال، يعني كان من المتيسر له أن يأخذ هذا المال ولكنه لم يأخذ ذلك المال، فهذا يدل على أنه مثبت على دين الله عز وجل. إذن العلامة هي علامة فعلية، أن يتعرض الإنسان لفتنة ومع ذلك لا يقع في هذه الفتنة، فهذه علامة على أن الله عز وجل قد ثبته في هذا الموطن. الأمر الثاني، أن هذا الإنسان لا يجد لهذه الفتن وقع ثابت في قلبه، بمعنى أن هذا الإنسان قد تعرض الفتنة على قلبه عروضا ولكنها لا تبقى فيه، فإذا سمع شبهة من الشبهات هذه الشبهة لا تبقى في قلبه، إما أن تذهب عنه بالعلم، يعني يقرأ أو يسأل فتذهب هذه الفتنة عن قلبه، فهذا من صور الثبات ومن مواطن الثبات. وإما أن تعرض له فتنة في الشهوات، يعني يفكر في معصية ثم يدعو الله عز وجل أن يثبته فتذهب هذه الفتنة عنه، هذا كذلك من صور الثبات على دين الله عز وجل. أما إذا وجد الإنسان في نفسه أنه كلما تعرض إلى فتنة وقع فيها، أو أنه كلما استمع إلى فتنة فإنها تبقى في قلبه ولا تغادره، فهذا إنسان مفتون وعلى باب عظيم من أبواب الفتنة. Baik, di antara tanda-tanda seseorang itu teguh di atas agama yaitu ketika dihadapkan kepada fitnah dia dapatkan diri dia tidak goyah. Dia dapatkan diri dia tetap tegar, tidak terpengaruh oleh fitnah tersebut. Misalnya fitnah wanita, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia dihadapkan kepada fitnah wanita, dia tidak terpengaruh, dia tidak tergoyahkan. Maka ini salah satu tanda seseorang itu dia sudah tegar dalam agama. Nah ini fitnah ini tegar dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kedua juga bisa jadi, yang menunjukkan salah satu tanda bahwa seseorang itu tegar dalam agama, tegar ketika menghadapi fitnah, ketika dia melihat fitnah atau mendengar fitnah atau mendapatkan fitnah, fitnah itu tidak membekas di hatinya. Fitnah itu tidak membekas di hatinya. Hilang begitu saja. Misalnya dia mendengarkan sesuatu, kemudian dia memikirkan tentang maksiat, lalu dia berdoa kepada Allah, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Allah, dan hilang fitnah itu dari hatinya, tidak membekas. Nah, ini tanda dia teguh. Tapi ketika seseorang dihadapkan kepada fitnah harta, fitnah wanita dan lain sebagainya, mendengar sebuah fitnah lalu dia dapatkan ada bekas di hatinya, ini berbahaya. Ini menunjukkan bahwa orang ini terfitnah dan dia berada di salah satu gerbang-gerbang fitnah yang sangat besar. Nah, ini dia tanda-tanda oh, seseorang itu dikatakan teguh atau tegar di hadapan fitnah. Ya Syekh. Bil munasabah. Zakart da misal daiman fitnatun nisa. Nabi Yusuf ar-rajul wal fitnah tata'arad ala fitnatun nisa. Bil munasabah nahnu al-an majlis lil muslimat. Hal hunaka aidan fitnah rijal kadza binisbati lin nisa? Naam. Utarjim awan. Akhwat, ibu-ibu, tadi saya tanyakan kepada Syekh, ya Syekh, dari tadi Anda memberikan contoh fitnah wanita terus. Nah, sekarang kan ini majelisnya wanita, apakah ada juga fitnah rijal, fitnah laki-laki bagi wanita? Nah, bagaimana supaya wanita bisa pula tegar? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Fakullu ma fatara Allahu ar-rijal alaihi fa huwa kadhalik mawjudun fi an-nisa'. ومعنى ذلك أنه كما أن الرجل يفتن بالنساء فكذلك النساء يفتن بالرجال ولهذا فإن الشريعة الإسلامية جاءت بوسائل كثيرة تبعد هذه الفتنة عن قلوب النساء فالشريعة الإسلامية نهت المرأة عن مخالطة الرجال ونهت المرأة عن أن تخلو بالرجل حتى إذا كان من أقارب زوجها ونهى المرأة عن أن تصلي في صفوف قريبة من الرجال بل عليها أن تصلي في الصفوف الأخيرة ونهى المرأة أن تخالط الرجال حتى في الطريق فعليها أن تأخذ جانبا من الطريق بعيدا عن الرجال هذا كله وغيره من أوامر الشريعة الإسلامية يدل على أن الشرع جاء بإبعاد النساء عن مخالطة الرجال أو عن أي وسيلة توقع النساء في فتنة الرجال وبناء على ذلك كذلك فإن ثبات المرأة من فتنة الرجل هي أمر عظيم مثل ثبات الرجل عند فتنة النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كذلك المرأة إذا تعرضت لفتنة من رجل خاصة إذا كان صاحب مال وجمال فعصمها الله في هذا الموضع فإن ذلك من أعظم الخيرات ومن أعظم المبرات. Wanita sama seperti halnya kaum pria. Apa yang terjadi pada pria juga terdapat pada wanita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wanita itu adalah syaqaiq an-nisa, syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara-saudara bagi laki-laki. Jadi apa yang dirasakan, apa yang terjadi pada laki-laki juga dirasakan dan terjadi pada kaum wanita. Sebagaimana ada fitnah nisa, fitnah wanita juga ada fitnah laki-laki bagi kaum wanita. Oleh karena itu, di dalam Islam diberikan tuntunan-tuntunan bagi wanita muslimah agar terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Maka para wanita dilarang berikhtilat, bercampur baur dengan kaum laki-laki. Wanita dilarang berkhulwat dengan laki-laki sekalipun kerabat-kerabat suaminya. Wanita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salat di saf yang jauh dari saf laki-laki. Wanita juga diperintahkan di jalanan agar tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, agar wanita berjalan di pinggir dan jauh dari kaum laki-laki. Semua tuntunan-tuntunan ini tujuannya adalah agar wanita terjaga juga dari fitnah laki-laki. Dan ketika seorang wanita menghadapi fitnah laki-laki, karena laki-laki itu misalnya seorang yang tampan atau seorang yang memiliki harta, lalu dia terfitnah, dihadapkan kepada fitnah pada laki-laki, kemudian dia tegar, teguh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sebuah kedudukan yang tinggi. Sebagaimana seorang laki-laki yang menjaga dirinya dari fitnah wanita, maka kelak dia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wanita, ketika dia dihadapkan kepada fitnah laki-laki lalu dia teguh, tegar, menjaga dirinya, maka ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi bagi dia. Min wasail ثبات على الدين الاكثار من قراءه القران هل يعني الاكثار من قراءه القران بدون فهم المعنى يمكن يثبتنا على الدين اقرا pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum. Di antara kiat untuk teguh dalam agama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah hanya dengan membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya juga dapat memperteguh kita dalam beragama? لا لا شك أن المقصود بقراءة القرآن التي تثبت الإنسان على الدين هي أن يقرأ القرآن قراءة تفهم وتدبر ودراسة، لأن العبرة في قراءة القرآن هي أنك تتعلم منه العقيدة الصحيحة، الأخلاق الصحيحة، تتدبر في قصص الأنبياء والصالحين وكيف ثبتهم الله عز وجل على الدين. إذن القراءة للقرآن ينبغي أن يكون فيها تفهم وفيها تدبر حتى تستفيد من القرآن ما ذكرناه. ولذلك الإخوة الأعاجم الأفضل لهم أن يقرأوا آيات القرآن ثم يقرؤون الترجمة باللغة الأندونيسية، تكون ترجمة جيدة مفهمة لمعاني القرآن، فيقرؤون قصص الأنبياء في بلغتهم هم، ويقرؤون قصص الصالحين في القرآن، ويتعلمون مواطن العقيدة ومواضع الأخلاق ومواضع العبادة من القرآن. فهذه القراءة، قراءة التفهم والتدبر، هي التي تعين الإنسان في الثبات على دين الله عز وجل. Tidak. Yang dimaksud memperbanyak membaca Al-Quran di sini adalah membaca dengan pemahaman, membaca dengan tadabbur, membaca dengan mempelajari. Karena tujuannya engkau membaca itu adalah untuk belajar dari Al-Quran itu akidah yang benar, belajar darinya akhlak, belajar darinya pelajaran-pelajaran yang banyak. Tentu ini tidak akan didapat kecuali ketika seseorang itu membaca Al-Quran itu dengan mengkaji, mempelajari, memahami dan mentadaburi makna-maknanya. Maka alangkah baiknya ketika engkau membaca Al-Quran, selain membaca Al-Quran juga membaca terjemahannya atau artinya, yang terjemahannya yang bagus, makna-maknanya yang bagus, sehingga Anda bisa mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Misalnya Anda membaca kisah-kisah para nabi, kisah orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, baca juga terjemahannya, baca juga artinya, kemudian direnungkan. Nah, dengan seperti itulah, maka bisa diambil faedah dan bisa membantu untuk teguh atau tegar di atas agama. الدين سواء، أن الأديان كلها سواء، ثم هي أيضا تقول لن أدخل إلى المسجد. لماذا؟ وأيضا تقول القرآن غير أصلي محرف. هل زميلتي هذه من المنافقين أم السؤال هذا؟ تقول أن القرآن محرف هكذا مكتوب؟ أيوة غير أصلي. القرآن غير أصلي، ليس أصلي يعني معنى محرف. مزور. هل هذا يعني، هل أنت تعرف ناس هكذا هنا يدعون الإسلام ويقولون القرآن محرف؟ أما هذا لا، لكن ربما ليبرال يعني يتعثر بالمستشرقين. هذا ليس له علاقة بالموضوع يعني، لكن هذا خطير جدا أن بعض المسلمين يعني هذا يستتاب ولا يقتل رده. لا، لكن يقول القرآن المحرف، ولا مثلا يقول المعاني غير مرادة غير مقصودة، هناك فرق بين الأمرين. لأن الليبراليين قد يقول القرآن صحيح، لكن المعاني التي تقولونها أنتم أيها السلفيون الإسلاميون خطأ، هناك معاني أخرى، فهم؟ فهذا الكلام خطير. إذا بالفعل يقول أنه محرف هذا يستتاب ولا يقتل ردة. لكن خلينا في المواضيع. كيف الطريقة لنعرف أن المنهج الذي نسير عليه هو الحق؟ لأن هناك الناس، هناك من يدعي أن الطريق الذي نسير عليه باطل. هذا كذلك أقرب للمنهج يعني. مسألة اللحية. النساء كيف تسأل اللحية؟ لعل من الإخوة. لعل الإخوة. أيضا هي تخاف من الجن كذا. ما العلاقة؟ الدعاء يا مقلب القلوب إلى آخره والدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا نقرأه في السجود أم قبل السلام؟ Pertanyaan berikutnya, doa ya muqallibal qulub dan seterusnya serta doa Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya dalam salat dibaca waktu sujud atau sebelum salam, mohon penjelasannya. As-sujud min a'zami mawatin ad-du'a wa dhalika li anna al-insan kama jaa fi al-hadith aqrab ma yakunu li rabbihi wa huwa sajid. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يكثر من الدعاء حال السجود وكذلك الموطن الذي هو قبل السلام هو من مواطن إجابة الدعاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الدجال إلى آخر الدعاء المعروف وهو كذلك من مواطن استجابة الدعاء ولهذا هذه الأدعية وغيرها يستطيع الإنسان أن يدعوها في سجوده ويكثر منها وكذلك يستطيع أن يدعو منها بها قبل السلام وكذلك في مواطن الدعاء الأخرى جميع مواطن الاستجابة على الإنسان أن يكثر فيها من الدعاء بمثل هذه الأدعية وليس لها موطن خاص بها. Jawabannya, berdoa waktu sujud ataupun sebelum salam adalah tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa sebelum salam, beliau berlindung dari fitnah dajjal dan lain-lainnya dan beliau memerintahkan kita untuk berdoa sebelum salam. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa ini baik di waktu sujud maupun sebelum salam karena kedua tempat itu adalah tempat-tempat dikabulkannya doa. Ya Syekh, aro anal akhwat badat بالنسبة لباقي السؤالات يعني هي ليست في الموضوع ولهذا سنؤجلها إن شاء الله يكون في مجلس خاص للأسئلة والأجوبة المتنوعة أما في هذا المجلس فاقتصرنا على إجابة المسائل التي لها تعلق بالموضوع وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الموضوع العظيم وأن يرزقنا الثبات في القول والعمل الصالح وأن يثبتنا في القبر وعند لقائه جل وعلا. Baiklah, akhwat semuanya, pertanyaan-pertanyaan yang tersisa tidak bisa dijawab hari ini karena keterbatasan waktu dan insyaallah akan barangkali akan dijawab di majelis khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan meneguhkan kita di atas agamanya. Baiklah, akhwat semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.